لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab syarah usul iman. Qala rahimahullahu ta'ala kitabul amali wal ajali wal rizqi wal syaqai wal sa'adati. Kitab tentang amal, perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia, ajal, umur dan kematiannya, rezeki sedikit atau banyaknya, wal syaqai wal sa'adah, apakah hidupnya sengsara atau termasuk orang-orang yang berbahagia. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أهلكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهلكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, disampaikan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau alaihi salatu wasallam as-sadiqul masduq, yang benar dan yang dibenarkan. Beliau mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam kondisi nutfah. Baik. Barakallahu fikum. Nutfah ini kondisi baru saja bertemu antara sperma laki-laki dan ovum. Barakallahu fikum, perempuan dalam rahimnya nutfah ini selama 40 hari dengan perkembangannya, thumma yakunu alaqatan midla dalika, kemudian dia menjadi alaqah, semacam model lintah ketika dia bergantung. Alaqah, menggantung begini, lintah. Thumma yakunu mudghatan midla dalika, kemudian 40 hari berikutnya, 40 hari ketiga, dia sama seperti segumpal daging. Taib. Mana tadi? Thumma yakunu ala qatami tadzalika thumma yakunu du qatami tadzalika thumma yub'atsu ilaihi. Kemudian taib 40 hari ketiga ini thumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin, kemudian Allah memerintahkan malaikat al-muwakkal bir rahim, tugas khusus untuk mengurusi rahim, membawa 4 ketetapan. Maka untuk janin ini, bayi yang baru, barakallahu fikum, 4 bulan ini, yang baru 4 bulan, fayuktabu amaluhu, barakallahu fikum, dicatat untuk dia amalannya, barakallahu fikum. Ini takdir yang biasa disebut oleh para ulama, takdir untuk setiap orangnya. Yuktabu amaluhu, dicatat amalan yang akan dia lakukan. Jadi semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang telah tercatat untuk kita, bahwa kita akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Barakallahu fikum. Tapi kembali, jangan pernah melakukan maksiat kemudian mengatakan, "Oh, ini takdir Allah Subhanahu wa taala." Lah, memang takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda yang melakukannya dan Anda dicatat sebagai apa? Pendosa ketika melakukan maksiat. Barakallahu fikum. Dan ketika Anda belum melakukannya, belum dicatat untuk Anda sebagai awal maksiat. Demikian juga ketika Allah telah menetapkan Anda bahwa Anda akan melakukan umroh, sekarang belum, kan begitu? Anda belum dipahalai dengan takdir dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda akan haji di tahun sekian, Anda akan umrah di tahun sekian, Anda akan mewakafkan tanah Anda sekian di tahun sekian. Itu sudah ada di catatan Lauhil Mahfuz. Tapi ketika Anda belum melakukannya, Anda belum dipahalai. Barakallahu fikum. Demikian juga maksiat. Baik. Maka dituliskan untuknya amalnya, ajalnya, umurnya, berapa lama dia hidup di atas muka bumi ini. Tapi karena ada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mati sebelum keluar ke alam dunia ini. Ada yang hanya beberapa menit saja, ada berapa jam saja, ada berapa hari, ada berapa pekan, ada berapa bulan, ada berapa tahun. Barakallahu fikum. Tayib, 2 tahun terus barakallahu fikum. Sampai ada di antara manusia-manusia ini diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semuanya telah ditentukan ajalnya. Wa rizquhu, rezekinya juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Allah telah menetapkan rezeki Anda. Jangan pernah Anda mengatakan barakallahu fikum, oh rezeki saya sudah ditentukan oleh Allah taala, sudah juga kemana-mana, sudah juga berusaha, sudah juga mencari, mau datang itu rezeki. La. Barakallahu fikum. Allah telah menentukan segala sesuatunya dengan sebab akibatnya. Allah telah mengait sebab akibat. Allahu musta'an. Jadi rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyun aw sa'idun. Dan dia telah ditetapkan apakah dia menjadi orang bahagia dan ataukah dia sebagai orang yang sengsara. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian setelah itu ditiupkan padanya ruh. Barakallahu fikum, 4 bulan. 4 bulan barakallahu fikum. Sebelum dia ditiupkan ruh ini masih belum dikatakan manusia barakallahu fikum sempurna barakallahu fikum, tapi biasanya disebut dengan maddatul hayah, materi kehidupan. Maddatul hayah. Kalau keguguran di bawah ini tidak ada keharusan untuk menyolatinya. Baik. Tidak ada keharusan untuk menguburkannya di pekuburan kaum muslimin, memandikannya barakallahu fikum. Baik, 4 bulan ini, 3 tahapan ini, 40 hari kemudian 40 hari berikutnya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Perhatikan baik-baik lafadznya, amalan penghuni neraka. Artinya seorang tidak akan masuk neraka kecuali dia melakukan amalan penghuni neraka. Demikian pula seorang tidak akan masuk surga kecuali dia harus melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sehingga kondisinya walaupun sangat mepet seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia harus melakukan amalan penghuni surga kalau dia penghuni surga, atau dia akan melakukan amalan penghuni neraka kalau dia penghuni neraka. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Apa amalan penghuni surga? Amal saleh. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga itu kecuali sejengkal. Tapi takdir mendahului dia. Sebelum matinya fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Sebelum matinya dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan mati di atas kekufuran itu. Barakallahu fikum. Maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Karena memang takdirnya sudah demikian. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Ini suatu yang sangat mengerikan sesungguhnya. Barakallahu fiikum. Baik. Wa inna ahlakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Tapi karena ada riwayat yang lain, fima ya budulin nas. Fima ya budu linnas. Barakallahu fiikum. Yani ada orang melakukan amal-amal penghuni sorga. Paham ya? Tapi yang nampak pada manusia itu adalah amalan penghuni sorga. Artinya boleh jadi nampaknya itu adalah amal soleh, tapi pada hakikatnya itu bukan amal soleh. Dia melakukannya karena riya. Dia melakukannya karena sum'ah. Dia melakukannya karena apa? Karena urusan duniawi ya. Barakallahu fikum. Maka jangan pernah, walaupun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa siapa yang melakukan ini akan kami berikan demikian-demikian di dunia ini. Barakallahu fikum. Allah walaupun menjanjikannya, tapi Anda jangan pernah menginginkan apa? Balasan untuk amal soleh Anda di dunia ini. Barakallahu fikum. Baik. Melakukan salat duha. Apa niatannya agar supaya rezekinya lancar? Barakallahu fikum. Ini namanya beramal amalan akhirat tujuannya duniawiyah. Barakallahu fikum. Jadi silakan Anda beramal. Tapi baca Quran, melakukan salat, dan silakan Anda apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rezeki Anda. Dan silakan berusaha. Tawakkal 'ala Allah. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, dan salah seorang di antara kalian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, dan ini yang paling banyaknya. Ini yang paling banyaknya. Dan maksudnya lebih banyak ketimbang yang pertama. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang yang kehidupannya bertahun-tahun bahkan puluh-puluh tahun dalam kondisi sesat, dalam kondisi kafir, bahkan musyrik. Nanti sudah ubanan, nanti umur 50 tahun. Barakallahu fikum. Nanti menjelang kematiannya baru dia sadar kalau ternyata selama ini dia melakukan kesyirikan. Baru diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, baru dia sadar kalau selamanya dia termasuk orang-orang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kafir menjelang kematiannya. Baik. Ini yang banyak, banyak barakallahu fikum. Ada orang yang sudah 50 tahun barakallahu fikum. Dia mengatakan, "Ustaz, bagaimana ini? Masihkah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dia orangnya pelayar. Keliling dunia. Enggak pernah sholat selama berapa puluh tahun. Minum khamr, berzina, berjudi. Seakan-akan dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan bukan Islam agamanya. Bergaul berbaur dengan orang-orang kufar puluhan tahun. Sampai terkadang muncul pertanyaan itu, setiap begitu dia sadar bahwa kematian suatu yang pasti. Ketika orang mungkin masih segar-segarnya, masih gagah-gagahnya, masih kuat-kuatnya, belum kepikiran bahwa dia bakal mati. Barakallahu fikum. Masih dia bisa melakukan apa yang pengen dia lakukan dari kemungkaran-kemungkaran. Wallahul musta'an. Baik, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alil kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah. Sampai dia melakukan apa? kejelekan-kejelekan itu, kekufuran itu, kemaksiatan itu, sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal. Dirafan, satu hasta. Anda tadi bilang apa, satu jengkal ya? Satu hasta, dira. Kalau sejengkal itu shibr. Kalau anda salah menerjemah, barakallahu fikum, diingatkan. Fasbiqu alal kitab, kemudian didahului oleh kitabnya, ketentuannya, takdir Allah Subhanahu wa taala, fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulaha. Menjelang kematiannya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal dengan amalan penghuni apa? Surga, sehingga dia mati masuk ke dalam surga. Tetap ditimbang. Jadi semua akan ditimbang. Ini ringkasnya saja bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti keumuman kaum muslimin, kaum mukminin, kalau memang dia mati dalam kondisi iman, tauhid, maka dia penghuni surga. Tapi tetap dia harus menempuh tahapan-tahapan taib akhirat yang digambarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus hadir di mahsyar. Barakallahu fikum. Taib, dia harus hadir di muhasabah. Barakallahu fikum. Dia juga hadir ketika dia apa? Taib, di bagi-baginya catatan amal setiap orangnya. Hadir dia mesti. Taib, ditimbang dia. Barakallahu fikum. Kemudian dia harus melewati apa? Sirat. Semua harus melewatinya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Barakallahu fikum. Tetap di baik. Ya, kecuali tentunya orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yani 70.000 orang tadi ditambah setiap 1.000-nya 70.000 lagi. Baik, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab. Barakallahu fikum. Tetap ada saja pengecualian-pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulaha muttafaqun alaihi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam 40 yawman nutfa. An-nutfa hiya al-maniyyu alladhi yaqdhifuhu ar-rajulu fi rahimil mar'ah. Nutfa itu artinya mani yang terpancar, yang dipancarkan oleh seorang ayah ke rahim, barakallahu fikum, istrinya. Fayabqa maniyan 40 yawma, maka dia dalam kondisi masih seperti mani 40 hari. Tsumma ba'dal 40 yatahawwalu ila 'alaqah. Taib. Kemudian setelah 40 hari dia berubah menjadi 'alaqah, yakni dam. Dia sebagai darah tapi bentuknya sama seperti 'alaqah. Ini yang menjadikan apa? Taib, para taib ilmuwan di zaman sekarang ini terheran-heran. Barakallahu fikum. Bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang masalah penciptaan ini sementara waktu itu belum ada? Barakallahu fikum, peralatan-peralatan yang sama seperti sekarang ini. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya? Tapi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak tapi para ilmuwan masuk Islam gara-gara ini. Gara-gara apa? Ajaran dan pengkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap manusia itu terdiri dari apa? 360 ruas. Tapi ruas. Ruas termasuk di antaranya persendian itu sendiri. Tapi ruas itu adalah pertemuan antara dua tulang. Walaupun bukan sendi yang bergerak. Seperti di tengkorak kita ini, barakallahu fikum, ada beberapa ruas. Kalau antum lihat ini tengkorak yang sudah, barakallahu fikum, sudah lama, ada biasanya retakan-retakannya, ya kan? Atau kalau antum masak kambing, kepala kambing, antum pela-pela bagian depannya ini, bagian gampang terbelah. Agak pada tengkorak kepalanya itu ruas. Taib. 360 ruas. Taib. Para ahli sekarang mengatakan luar biasa. Ini tidak akan mungkin dari apa? Dari pikiran beliau sendiri. Dan dimanapun beliau deket, beliau berguru kemana waktu itu? Beliau tidak kemana-mana. Pertanda bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alaqah, alaqah ila dam. Alaqah itu karena sama seperti apa? Dari lintah. Yakni ila dam. Payabaka arba'ina yawman kadhalik. Dalam perkembangannya 40 hari berikutnya. Bahwa dam. Thumma ba'dal arba'ina thani yatahawalu ila mudghah. Yakni qit'atu lahmin. Kemudian 40 hari berikutnya dia berubah menjadi sepotong daging. Wal mudghah yallati yakunu minha tarkibul insani minal uruq wal a'dha' wal 'asab was sam' wal basar wal 'idham wa ghairi dhalika min tarakibil insan min tarakibil insan. Ini daging ini sendiri barakallahu bikum. Baik. Dari itu tergumpal, tapi muncul kaki kecil, tapi tangan kecil. Orang mengatakan sempurna juga ini orang mau jadi. Tapi memang begitulah prosesnya. Ketika biasa kita lihat gambar ini, gambar-gambar proses. Tapi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai hagata. Tapi ini sama seperti kan embrio. Ya kurang lebih sama seperti hewan-hewan yang lainnya yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dari segumpal itu juga yang jadi tulang, yang jadi daging, yang jadi barakallahu fiikum, yang jadi mata, yang jadi otak. Subhanallah. Yang jadi sumsum, jadi urat-urat, wal a'dha, anggota tubuh, wal 'asab, was sama, mata, barakallahu fiikum. Apa namanya? Telinga, mata, tulang belulang, wa ghairi dzalika min tarakibil insan. Berkembang bertahap-tahap sampai masya Allah sempurna. Baik, keluar dia masya Allah. Baik. Thumma bil arba'in al-akhirah tunfakhu fihi ruh ba'dama ya'tihi al-malak. Kemudian 40 hari berikutnya ditiupkanlah padanya ruh setelah didatangi oleh malaikat. Thumma yu'marul malaku bi arba'i kalimat fayuktabu amaluhu fayaktubu amalahu wa ajalahu wa rizqahu. Kemudian malaikat inilah yang mencatat amalan dia, ajalnya, rezekinya. Wa hal huwa syaqiyun aw sa'id, dan apakah dia termasuk orang-orang sengsara atau orang bahagia. Wa hiya kitabatun khassa ghairu kitabati allati fil lawhil mahfuz, dan pencatatan khusus untuk setiap orangnya. Di luar pencatatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Bal hiya kitabatun ma'khudatun minal Lauhil Mahfuz, bahkan yang dicatatkan di sini adalah apa? Pemindahan catatan dari Lauhil Mahfuz. Bahwa si fulan begini umurnya. Lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Di tempat sekian. Tempat fulan. Umurnya, rezekinya, amalnya. Agar allati hiya kitabatu kitabatun ammah, yang lahu mahfud, itu adalah kitab catatan secara umum. Fahunaka kitabatun khasa wa kitabatun ammah, di sana ada pencatatan khusus dan ada pencatatan umum. Wa minal kitabati al khasa ma yati fi lailatul qadar, dan juga ada sana pencatatan yang lain yang khusus di malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Biasa disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Wa minha ma jaa bil hadithi fi hadzal hadithi wa amma ma yaati bi kulli yawmin min al ayami fa kulluha min babil kitabil khassa al manqula min al lawhil mahfuz. Adapun setiap hari terjadinya kejadian dan dicatatkan untuk orang per orang, maka ini adalah pencatatan yang sekedar dipindahkan dari Lauhil Mahfuz. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, al 'alaqah qit'atul lahm, كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق بارك الله فيكم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Itu ayah kita Adam alaihi salatu wasalam. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian di keturunan-keturunan Adam alaihi salatu wasalam juga asalnya asal muasalnya dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah di tempat yang sangat kokoh. Rahim ini sangatlah kokoh. Barakallahu fikum. Baik. Rahim ini barakallahu fikum ada air di dalamnya. Ada air yang menyelimutinya sehingga dia masih tetap bisa bergerak, ini janinnya di dalam beraktivitas sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bergerak. Dan terjaga dia dari benturan-benturan ringan. Kemudian benturan ringan dengan ketika sang ibu ini posisi tidurnya, tabarakallahu fikum menindih rahimnya sendiri tetap masih ada. Barakallahu fikum dia bisa beradaptasi. Tayyib masyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qararin makin. Tayyib. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah, kemudian kami jadikan nutfah itu 'alaqah, yakni darah. Tayyib, fa khalaqna al-'alaqata mudghah, kemudian kami jadikan darah itu segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idhama, kemudian kami menjadikan dari tab mudghah itu segumpal darah itu ada padanya tulang. Fakasawnal idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Wa tafsilu hadhil umur fi suratil mu'minun tab wa qawluhu fil ayatil karimah min sulalatin min tin, yakni Adam alaihi salatu wassalam. Barakallahu bikum. Adapun tafsir min sulalatin min tin itu Adam ayah kita. Tayyib abuna Adam alaihi salatu wassalam. Wal qararul makin, tempat yang kokoh, huwa rahimul mar'a alladhi huwa thabitun la yataghayyar, rahim perempuan yang kokoh tidak berubah. Wan nutfah masyaallah, rahim ini kecil. Tabarakallahu bikum. Yes. Orang bilang sebesar telur. Barakallahu bikum. Sebutir telur. Tapi dia biidznillah subhanahu wa taala bisa membesar sesuai dengan apa? Perkembangan janin. Baik. Maka Allah mengatakan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa nutfah mustaqirra fihi duna ittirabin, nutfah yang ada padanya tetap kokoh di dalamnya tanpa ada guncangan. Barakallahu bihi qawluhu thumma khalaqna nutfata yani almani alaqatan yani daman ya'laqu bil yad jabi thumma allati tufidu at-tarahi, yani thumma ada rentang waktu. Barakallahu bikum. Setelah mani menjadi darah dan darah menjadi daging, ini adalah butuh proses. Di mana kita mengambil makna proses ini dari kata-kata thumma. Thumma, kemudian. It kullu tawrin lahu arba'una yawma, karena setiap proses itu 40 hari. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'na khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa qulu thumma yab'athu Allahu ilayhi al-malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap rahim itu malaikat al-muwakkal bir rahim fa yanfukhu fihi ar-ruha liyahya wa yataharrak, Kemudian ditiupkan padanya apa? Roh, agar supaya dia bisa hidup dan dia bisa bergerak. Walidzalika yataharrakul hamlu fi syahril rabi'. Oleh karena itu, janin ini dia akan mulai bergerak di 4 bulan pertama. Barakallahu fikum. Setelah dia telah berumur 4 bulan. Agak. Ini menunjukkan bahwa seseorang boleh jadi dia tidak sadar kalau dia hamil kecuali setelah apa? Dia mendapatkan gerakan-gerakan dalam perutnya. Boleh jadi dia tidak sadar, kira oh cuma terlambat ini, biasa, terlambat. Yang namanya perempuan terkadang ada kondisi-kondisi terlambat, apalagi yang memang ma'ruf dengan tidak beraturannya masa haid dia. Barakallahu alaikum. Terkadang datang 2 bulan baru datang. Ini di luar orang yang pakai apa? Yang pakai obat. Barakallahu alaikum, obat KB. Apalagi kalau sudah ditambah dengan obat KB, lebih ngawur lagi, lebih hancur lagi siklusnya ini. Barakallahu alaikum. Sehingga masih banyak masalah muncul karena konsumsi obat pencegah kehamilan ini. Nanti setelah 4 bulan baru dialah setelah ditiupkan ruh padanya dia pun mulai bergerak. Walidzalika yataharrakul hamlu fi syahril rabi'. Baik. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Lahu nasbuhan wa bihamdika syallallahu la ilaha illa anta subhanaka.